الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawa'il Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum seputar kurban. Berkata al-muallif hafizahullah taala al-mas'alatu tsalitsah. Permasalahan yang ketiga. الشروط المعتبرة في الأضحية، syarat-syarat yang teranggap dalam berkurban. Di sini beliau menyebutkan syarat-syarat yang kaitannya dengan hewan kurban. Yang pertama, as-sinnu, dalam hal usia. Apabila mencapai usia yang dibolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban, maka barulah sah untuk dianggap sebagai hewan kurban. Namun usia tersebut jika tidak mencapai usia yang dikehendaki dalam menetapkan sebagai hewan kurban, maka tidak teranggap sebagai hewan kurban. Sebab syarat, apabila tidak terdapat, maka amalan tersebut tidak teranggap. Yang pertama, al-ibil, dari jenis unta. Wa yushtaratu ayyakuna qad akmala khamsa sinin. Disyaratkan untuk unta sempurna mencapai 5 tahun. Usia 5 tahun dalam hitungan tahun Hijriyah. Memasuki tahun yang ke-6. Maka ini syarat yang menunjukkan bahwa hewan dari jenis unta bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Namun kalau hewan tersebut 4,5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Al-Baqar, adapun dari jenis sapi, sapi termasuk kerbau, wa yushtaratu ayyakuna qad akmala sanatain. Disyaratkan telah sempurna usianya mencapai 2 tahun, memasuki tahun yang ketiga. Di bawah itu tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang ketiga, al-ma'iz. Al-ma'iz atau kambing kacang. Wa yushtaratu ayyakuna qad akmala sanatan. Dan disyaratkan harus sempurna 1 tahun, memasuki tahun yang kedua. Dan di bawah itu, dari jenis kambing kacang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadhbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih kecuali hewan yang musinnah. Kecuali hewan musinnah. Al-musinnah, ya, hewan tersebut al-musinnah artinya yang giginya gigi asli, bukan gigi susu. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada anak-anak ketika awal pertumbuhannya giginya tumbuh. Namun gigi itu bukan gigi yang akan menjadi gigi tetapnya, itu akan jatuh dan akan berganti dengan gigi yang tetap. Maka hewan disebut musinnah apabila tidak lagi terdapat gigi-gigi yang tidak tetap itu, gigi susu. Semuanya sudah berguguran dan berganti dengan gigi yang tetap. Maka ini disebut musinnah. Sebagaimana selain disebut musinnah juga disebut athani. Disebut athani disebabkan karena dia telah memiliki athanaya. Dia telah memiliki athanaya, yaitu gigi seri. Walhasil Rasulullah SAW menyebutkan batasan awal diperbolehkannya hewan itu untuk dijadikan sebagai hewan kurban apabila musinnah. Kata Nabi SAW, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih untuk dijadikan sebagai hewan kurban kecuali jika hewan itu musinnah. Illa ayya'asura alaikum fatadbahu jaz'atan minabba'an. Kecuali apabila kalian kesulitan untuk mendapatkan hewan, maka kalian boleh menyembelih adba'an dari jenis domba yang berusia jada'ah. Nanti akan kita jelaskan apa ini maksud jada'ah. Maka di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah menyebutkan syarat dari unta, dari sapi, dari kambing kacang. Syarat hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban harus musinnah. Wal musinnatu minal ibil ma laha khamsu sinin. Adapun musinnah dari jenis unta itu kalau sempurna 5 tahun, memasuki tahun yang ke-6, itu baru disebut musinnah. Wa minal baqari ma lahu sanatan. Adapun dari jenis sapi disebut musinnah apabila sempurna 2 tahun. Wa minal ma'izi ma lahu sanah. Adapun dari jenis kambing kacang apabila sempurna 1 tahun. Apabila sempurna 1 tahun, memasuki tahun yang kedua. Wa tusammal musinnah bithaniyah. Musinnah juga disebut athaniyah. Disebabkan karena athanaya pada giginya telah tumbuh. Ini dari seluruh jenis unta, sapi dan kambing kacang. Kecuali domba, ada hukum tersendiri. Maka di sini beliau sendirikan adba'nu dari jenis adba'an, domba. Wa yushtaratu fihi al-jadha', dan disyaratkan usia minimal dari hewan jenis domba, dia telah berusia jadha'. Sebab Nabi SAW mengatakan, illa ayya'sura alaikum fatadbahu jadha'atan min adba'an. Kecuali apabila sulit bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih jada'ah dari jenis domba. Apa itu jada'ah? Ada yang mengatakan wa huwa ma akmala sana, yaitu yang sempurna setahun. Yang sempurna setahun. Wa qila sittatu ashhur. Ada pula yang mengatakan 6 bulan. 6 bulan ini yang masyhur dari madhab Al-Hanabilah dan Al-Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa al-jadha' untuk domba apabila sempurna 6 bulan, masuki bulan yang ke-7. Adapun dari madhab Syafi'iyah dan Al-Malikiyah, mereka berpendapat jadha'ah yang sempurna 1 tahun. لحديث عباه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله هل إني بلسلك حديث عقبة بن عامر Beliau berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, asabani jaza', bahwa aku mendapatkan kambing atau domba dari jenis jaza'. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dhahi bihi, silakan kamu berkurban dengannya. Silakan kamu berkurban dengannya. Hadis muttafaqun alaih, menunjukkan bolehnya dari jenis jaza'ah, dari usia jaza'ah, dari domba secara khusus. Wali hadis Uqbah bin Amir aidan, yang juga berdasarkan hadis Uqbah, dhahina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jid'in min adh-dha'n, bahwa kami menyembelih bersama Rasulullah alaihi salat salam dengan jaza'ah dari jenis domba. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, disahihkan Al-Albani rahimahullah. Jadi ini syarat pertama, usianya harus mencapai usia yang teranggap untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua, as-salamah, kambingnya selamat dari cacat yang menyebabkan tidak sahnya untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yushtaratu fil ibil wal baqari wal ghanam an takuna salimatan minal uyub, disyaratkan pada unta, sapi dan kambing untuk dijadikan sebagai hewan kurban, ia harus selamat dari berbagai macam aib, berbagai macam cacat. Allati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahmi, yang dengan sebab itu, dengan sebab cacat tersebut menyebabkan berkurangnya dagingnya, menyebabkan berkurang dagingnya, dan tentu dalam hal nilai juga berkurang dalam hal harganya apabila pada hewan tersebut terdapat cacat. Namun cacat ini ada cacat yang menyebabkan tidak sahnya sembelihan atau kurban seseorang. Ada pula beberapa jenis cacat yang mukhtafar, yang dimaafkan, dalam artian kalaupun dia menyembelih maka sembelihannya sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Namun tentu yang lebih afdal berusaha mencari yang sehat, yang indah dipandang, ini yang lebih afdal. Fala tujzi al-ajfa wal-arja wal-arja wal-awra wal-maridah, maka tidak sah menyembelih hewan al-ajfa yang terlalu kurus, saking kurusnya sampai tidak ada sum-sum pada tulangnya. Wal arja yang pincang, wal aura yang buta sebelah, wal maridah dan yang sakit. Di hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hal ini berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tujzi fil adahi, ada empat jenis hewan yang tidak sah untuk jadikan sebagai hewan kurban. Al-awra'ul bayyinu awaruha, al-awra' yang buta sebelah, yang jelas-jelas buta sebelahnya. Kalau buta dua-duanya lebih tidak diperbolehkan lagi. Kenapa ini? Tambah banyak yang keluar. Hah? Kenapa keluar? Tunggu selesai, sedikit lagi. Wal maridah al-bayyinu maraduha, dan yang sakit, yang jelas sakitnya, yang jelas sakitnya, yang nampak kalau dia sakit, tertinggal, terlihat malasnya, yang lainnya pergi mencari makan, maka dia hanya duduk di tempatnya, tidak mampu menyusul teman-temannya. Wal arja al bayyinu arajuha, dan yang pincang, yang jelas pincangnya. wal ajfa allati la tunqi, dan yang kurus yang tidak memiliki al-mukh, tidak memiliki sumsum, saking kurusnya. Sumsum enggak punya, apalagi dagingnya sangat kurus. Wal ajfa al-hazilah, al-ajfa yang sangat kurus. Wa ma'na la tunqi, yang dimaksud la tunqi ay la mukhalaha li hazaliha, tidak memiliki sumsum karena saking kurusnya. Wa yuqasu ala hadhihi al-uyub al-arba'ati ma fi ma'naha, maka dikiaskan empat cacat ini yang semisalnya, yang semakna dengannya. Kal hatma allati dhahabat thanayaha, seperti hatma yang hilang gigi serinya. Ya, sebagian menyebutkan bahwa ini maksud al-hatma, sebagian giginya jatuh, tidak harus gigi seri. Namun yang zahir, para ulama, sebagian para ulama menganggap bahwa ini termasuk cacat yang tidak sampai menyebabkan tidak sahnya untuk jadikan sebagai hewan kurban. Namun makruh. Namun kalau jadikan sebagai hewan kurban, hukumnya sah. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wal adba allati dhahaba aktsaru udhuniha aw qarniha. Al adba yang hilang mayoritas telinga atau tanduknya. Sebagian ulama juga menganggap bahwa ini tidak sampai menyebabkan tidak sahnya untuk jadikan sebagai hewan kurban. Karena hilangnya telinga, hilangnya tanduk masih menyebabkan biasanya kambing itu tetap gemuk, hewan itu tetap gemuk. Ya, jadi tidak memberi pengaruh langsung kepada makanannya yang menyebabkan berkurangnya dagingnya. Wa nahu dzalika min al-ujub, dan yang semisalnya dari aib-aib yang ada. طيب نكتفي بهذا يا اخوان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.